Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, masih membicarakan tentang Al-Alam, bagian yang ketiga. Pada kesempatan kali ini memasuki bagian yang ketiga, yaitu pada halaman 70. Al-Qismu Tsalitsu, Al-Ismu Wal-Kunyatu Wal-Laqabu. Bagian yang ketiga adalah isim, kunyah, dan laqab. Maksudnya pembagian alam di sana ada isim, ada kunyah, dan ada laqab. Awalan al-ismu huwa ma wudi'a li ta'yinil musamma bihi, nahu aliyun, fatimatu, juddatu, al-furatu. Yang pertama adalah isim atau nama, ya, isim atau nama, yaitu huwa ma wudi'a, yaitu lafadz yang digunakan, lafadz yang ditempatkan, li ta'yinil musamma bihi, untuk ta'yin, yaitu untuk kejelasan bagi sesuatu yang dinamai. Ya, kalau bahasa kita nama, isim itu adalah nama. Ada sebuah zat kemudian dikasih nama, maka itu namanya alam isim. Misal ada orang, dia dikasih nama Ali, maka Aliyun ini adalah alam dari sisi isim atau nama, alam isim. Fatimah, Juddah, Al-Furat, ini adalah nama, termasuk nama kita semua. Ya, nama kita, nama orang laki-laki, nama orang perempuan, nama negara, nama kota, atau nama-nama yang lainnya, itu namanya alam isim. Kemudian yang kedua, sanian al-kunyatu, alam kunyah. Huwa ma sudira bi abin au ummi, yaitu lafadz yang diawali dengan ab ataupun um. Nahu contoh Abu Hamidin, Abu Hamidin, Ummu Salamata, ini namanya kunyah. Ya, termasuk kita semua ketika kita memiliki anak, kemudian kita dipanggil dengan lafadz abu, misalnya anak Abu Muhammadin, ya, karena punya anak Muhammad. Ya, bahkan punya anak laki-laki dua namanya Muhammad semua, ya, sehingga Abu Muhammadin. Ya. Ada orang punya anak Fatimah, misal Abu Fatimata, atau yang belum punya anak tapi dia menggunakan sebutan abu misalnya, ya, tidak masalah, itu juga termasuk kunyah. Ataupun ummu, ya, Ummu Salamah, Ummu Muhammad, ya, misalnya Ummu Zaid, Ummu Ibrahim, dan sebagainya. Ya, dan tentunya lafaz setelah abu dan lafaz setelah ummu menjadi mudhof ilaihnya, sehingga yang munsharif ya pakai kasroh, yang ghairu munsharif ya pakai fathah, gitu kan. Ya, contohnya tadi Abu Muhammadin, karena munsharif pakainya kasroh lafaz setelahnya, gitu. Tapi kalau di sini misalnya Fatimah, maka Abu Fatimah, Abu Maryamah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga al-laqabu, salisan al-laqabu, laqab atau julukan. Huwa alladhi yush'iru, huwa alladhi yush'aru bimadhin aw dhammin. Yang namanya laqab atau julukan adalah lafaz yang dia mengesankan terhadap pujian ataupun celaan, ya, julukan kepada kebaikan, yaitu arahnya ke pujian, julukan kepada sesuatu yang tidak baik atau yang jelek, berarti arahnya kepada celaan. Ya, contohnya nahu Zainul Abidin, ya Zainul Abidin. Ini kepada pujian ya. Hiasannya Zainul Abidin, hiasannya para hamba. Kemudian contoh celaan lakub adalah Al-A'raj. Al-A'raj itu yang pincang atau orang yang pincang. Maka ini termasuk lakob. Alamnya alam lakob. Termasuk lakob yang sering kita ucapkan ya. Misalnya ada pengucapan syekh, ada pengucapan ustaz gitu kan. Imam misalnya, al-imamu asy-syafi'iyyu. Al-imamnya itu lakob. Asy-syekhu misalnya, asy-syekhu bin Baz, syekh bin Baz. Asy-syekhnya itu lakob. Al-ustaz Abdullah Zain misalnya, al-ustaznya itu adalah lakob gitu. Cuma kalau bahasa kita kan bahasa kita langsung ya, misalnya Imam Syafi'i Ustaz Abdullah Zain misalnya seperti itu. Padahal dalam bahasa Arab itu dia contoh lakob itu ya. Ya sehingga di sini kita menjadi tahu. Ya, sehingga lafaz setelahnya itu ya tergantung i'rab dari lakob tersebut. Kemudian wa minal laqabi aidan an nisbatu ila qabilatin. Termasuk lakob juga adalah nisbatan penyandaran kepada kabilah. Ya, menggunakan nisbah ya kepada kabilah au baladin atau negeri au mihnatin atau profesi. Ya, misal nahu Al-Qurasyiyu, ini kepada kabilah Quraisy, yaitu orang yang bersuku Quraisy atau memiliki kabilah Quraisy ya, atau berasal dari kabilah Quraisy ya. Al-Bahdadiyu, dari Baghdad, orang Baghdad atau orang yang berasal dari Baghdad. An-Najjaru, yaitu orang yang profesinya sebagai apa? Tukang kayu, itu najjar. Ya, termasuk kita semua ketika kita menisbatkan kepada tempat kita, mungkin desa kita, mungkin kota kita, mungkin negara kita, itu juga termasuk lakob. Dan sering seseorang itu lebih terkenal dengan lakobnya dibandingkan namanya ya. Lakobnya lebih terkenal. Kadang tidak tahu namanya tapi lakobnya tahu ya, seperti para imam misal Imam Bukhari ya, Al-Imam Al-Bukhari. Ini penyebutan lakob sebenarnya karena namanya siapa? Muhammad ya kan, namanya Muhammad. Tapi lebih terkenalnya Imam Bukhari yang seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Itu pembagian yang ketiga. Kemudian termasuk alam adalah yang disebut dengan al-alamu bil ghalabah. Alam ghalabah. Huwal ismu ladzi ghalaba 'alaihi al-istimalu hatta asbaha 'alaman 'alaihi duna ghairihi. Alam ghalabah adalah isim atau nama yang penggunaannya itu ghalaba 'alaihi al-istimalu, mendominasi baginya. Nama yang dia sudah mendominasi bagi dirinya. Hatta asbaha 'alaman, sehingga menjadi alam, menjadi nama 'alaihi duna ghairihi, bagi dia dan bukan bagi lainnya. Ya, artinya ada alam ghalabah, yaitu sebutan bagi seseorang katakanlah, sehingga ketika disebut lafaz tersebut maka arahnya kepada orang tersebut bukan kepada yang lainnya. Contoh nahu Ibnu Malikin, Ibnu Malik. Ya, ketika kita mendengar Ibnu Malik maka huwa Muhammad Ibnu Malikin, yang dimaksud Muhammad bin Malik, sahibul alfiyati fin nahwi, yaitu penulis kitab Alfiyah dalam masalah nahwu. Ya, sehingga ketika disebut Ibnu Malik, maka zihin kita, ingatan kita, pikiran kita itu tertuju kepada Muhammad bin Malik, penulis kitab Alfiyah. Ya, padahal kalau mau jujur yang bisa disebut Ibnu Malik itu banyak. Seorang dia punya ayah namanya Malik, maka dia adalah Ibnu Malik. Tapi karena saking ghalabahnya lafaz ini, maka yang disebut Ibnu Malik itu ya sahibu al-Alfiyah, sahibul Alfiyah, yaitu pemilik kitab Alfiyah, penulis kitab Alfiyah. Fa ghalabatu ghalabatul isti'mali li Ibnu Malikin. Kemudian penggunaannya itu mendominasi untuk Ibnu Malik, ya. Lafaz Ibnu Malik ini, penggunaan bagi lafaz Ibnu Malik, kemudian ja'altahu 'alaman la yansharu dhihnu illa ilaihi, lalu engkau menjadikannya lafaz Ibnu Malik itu sebagai nama, padahal apa, dia bukan isim, dia masuknya apa, ya masuknya sebenarnya kekunyah juga, ya, tapi karena saking terkenalnya itu lafaz itu ya mendominasi atau terkenal, ya saking terkenalnya maka seakan-akan dia sudah berubah jadi nama. Ya bukan lagi kunyah gitu, ya, berubah jadi nama. La yansarifu dhihnu illa ilaihi, yang mana dhihn kita, pikiran kita itu tertuju hanya kepadanya. Ketika disebut Ibnu Malik berarti apa? Penulis kitab Alfiyah. Wa misluhu Ibnu Abbasin wa Ibnu Mas'udin. Contoh yang lainnya ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ketika disebut Ibnu Abbas, maka zihan kita ya tertuju kepada sahabat Ibnu Abbas. Demikian juga Ibnu Mas'ud. Meskipun sebenarnya banyak yang dia sebenarnya Ibnu Abbas. Ketika punya ayah namanya Abbas, berarti orang tersebut adalah Ibnu Abbas. Ketika punya ayah namanya Mas'ud, berarti orang tersebut juga Ibnu Mas'ud. Ya contohnya saja, ana pribadi ya, ayah ana, abi ana namanya Mas'ud, ya berarti kan ana Ibnu Mas'ud. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya ketika disebut Ibnu Mas'ud, maka zihan kita tertuju pada sosok seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua orang yang dia punya ayah Mas'ud, ya bukan seperti ana, bukan, ya. Tapi inilah alam ghalabah, ya. Ketika ada sebutan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, maka dia penggunaannya ini adalah tertuju kepada dua sosok sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalikal madinatu, demikian juga al Madinah asbahat 'alaman bil ghalabati 'ala madinati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, lafaz Al-Madinah ini menjadi nama, menjadi alam bagi ghalabah, alam bil ghalabah, alam yang sifatnya mendominasi atau terkenal. Alam Madinati Rasul, bagi kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut Al-Madinah, maka yang dimaksud yaitu Madinah Munawwarah itu yang ada di Saudi gitu. Al-Madinah, ya, tempat hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa misluha al-kitab, demikian juga al-kitab. Ketika disebut al-kitab, maka yang dimaksud adalah kitab nahwu yang ditulis oleh Imam Sibawai, Li Sibawai. Al-kitab, beliau menulis kitab nahwu dikasih nama al-kitab. Ya, ketika disebutkan fil kitabi, misalnya dalam pembahasan nahwu disebutkan fil kitabi, ya, Maka yang dimaksud yaitu kitab yang bernama Alkitab yang ditulis oleh Imam Sibawai. Contoh yang lainnya Wal Alfiyah Ibn Malik dan juga Alfiyah. Ya, ketika disebut Alfiyah maka pilihan kita adalah sebuah kitab nahwu yang ditulis oleh Ibn Malik. Ya, sehingga masyaallah nama penulisnya menjadi Ghalabah, nama kitabnya juga menjadi Ghalabah. Ya, luar biasa ini. Penulisnya Ibn Malik menjadi Ghalabah. Kitabnya itu Alfiyah menjadi Ghalabah juga, namanya Alam Ghalabah karena saking apa namanya tadi mendominasi. Ya, saking mendominasinya, saking terkenalnya sehingga ketika disebut lafaz tersebut, lihan kita, ingatan kita, pikiran kita tertuju kepada salah satu sosok. Itu namanya Alam Ghalabah. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.